Kepalsuan seringkali memberi rasa tenang yang semu bagi diri, menyembunyikan banyak hal-hal yang tak perlu diketahui orang lain. Dosa, kesalahan, ya, kepalsuan dalam penampilan, sehingga membuat orang tampak santun dalam tiap tindakannya. Kata-kata yang menarik diucapkan, senyum yang murah ditebarnya. Betapa luar biasanya. Namun, semua itu hanyalah aksesoris yang mewarnai penampilannya. Sejatinya di dalam ada kebusukan yang sangat menakutkan, ada kepalsuan yang mengerikan. Semakin hari ia semakin kehilangan nilai diri. Semakin hari ia semakin berbeda dan tidak lagi menjadi manusia yang seutuhnya. Semua serba palsu. Demi menjaga yang palsu, kepalsuan datang susul menyusul dalam kehidupan. Ya, makin hari hidupnya makin tak bisa dikenali. Apa yang diucapkan tak lagi bisa dipercayai. Selalu penuh dengan berbagai pertimbangan kemungkinan di balik tiap apa yang dia katakan. Orang seperti ini semakin hari terasa semakin misterius. Ia terus berjalan dalam kepalsuan, dan semakin hari kepalsuan semakin menebal, sehingga akhirnya ia tak lagi yang asli, tapi yang palsu, penuh seutuhnya. Betapa mengerikannya. Tinggal di sana, mungkin ia merasa tenang karena dia merasa memerlukan kepalsuan demi menjaga apa yang ada di dalam benaknya. Tetapi keberanian, itulah yang sebetulnya diperlukan untuk mengungkap kebenaran, membongkar kepalsuan. Menyakitkan, itu sudah pasti. Memalukan, ya itu kata orang. Tetapi jangan lupa, keberanian akan memberikan penghargaan. Keberanian akan menciptakan perubahan. Keberanian untuk mengakui kesalahan dan sudah tentu tak mengulang akan memberikan harapan ke depan. Andai kata tiap mereka yang berbuat salah di pengadilan melakukannya, alangkah indahnya dunia. Andai kata tiap koruptor mengatakan kesalahan yang sudah dikerjakan, membongkar habis siapa saja yang terlibat di sana, alangkah manisnya karena kebenaran akan ada di permukaan. Maka kita akan punya pengharapan atas masa depan. Anda bersalah, Anda palsu. Dalam relasi suami istri, orang tua anak, kerja, di dalam kehidupan keseharian, ingat, kepalsuan tak membuat Anda tenang di sana. Kebenaran itu seharusnya yang Anda pilih. Selamat berani membuka diri. Bersama saya, Bigman Sirait.